السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، قبل الشروع في الدرس كعادتكم تقومون وتقرؤون، يلا قوموا واقرؤوا. حديثين صح؟ دو حديث كان؟ طيب طيب، وصلنا إلى ما يؤخذ من الحديث. استفاد من هذا الحديث أو من هذين الحديثين، استفدنا dari dua hadis ini فوائد. منها استحباب دخول الكعبة المشرفة، dianjurkannya, disunnahkannya untuk memasuki Ka'bah al-Musharrafah. Wassalatu fiha, dan salat di dalam Ka'bah. Sunnahnya masuk ke Ka'bah dan salat di dalamnya. Wad-du'a fi nawahiha, dan berdoa di sekitarnya atau di seluruh sisi-sisinya. Wa dzakara Ibnu Taimiyah anna dukhulaha laisa fardhan wala sunnatan walakinnahu hasan. Tetapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyatakan bahwa masuk ke Ka'bah itu bukan fardhan wala sunnatan, bukan kewajiban, bukan pula anjuran, tetapi bagus, baik-baik saja, artinya silakan dan bagus. Tetapi tidak dianjurkan dalam artian cu'akkad fiha, sunnah muakkadah, apalagi fardhan, sehingga tidak perlu berdesak-desakan ingin masuk ke dalam Ka'bah. Kalau diizinkan oleh yang bertanggung jawab terhadap kunci Ka'bah, tentunya penguasa atau orang yang ditunjuk oleh penguasa, maka silakan. Itu hasan, karena Nabi melakukannya. Tetapi kalau tidak, maka tidak harus yang demikian. Alhamdulillah Rabbil Alamin, tidak ada kesusahan dalam agama. Athaniyah, istafadna aydan min hadhal hadithi anna dukhulaha laysa min manasikil hajj, bahwa masuknya ke Ka'bah tidak termasuk manasik haji, tidak termasuk manasik haji. Wa innama hiya fadilatun fi dhatiha, tetapi itu adalah satu keutamaan tersendiri yang terpisah dari yang lainnya. Fidatiha, ini pada zatnya saja. Ya, ini sunnahnya masuk ke Ka'bah, titik. Tidak berkait dengan manasik haji wala umrah. Walihada fa'inna nabiya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam lam yadkhulha fi hajjatihi. Oleh karena itu Rasulullah sendiri sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, beliau tidak memasuki Ka'bah ketika haji. Wa inama dakhalaha fi 'amil fathhi. Beliau masukinya hanya pada 'amil fathhi, pada tahun dibukanya kota Mekah. Hanya itu saja. Wa hadha huwa at-tahqiq. Dan itu adalah at-tahqiq, yakni hasil dari penelitian dan pembahasan para ulama. Berarti itu adalah perkara yang tidak berkait dengan haji wala umrah, dan itu bukan sunnah muakkadah apalagi wajib. Bahkan Syekhul Islam menyatakan bukan pula anjuran, tetapi kalau bisa masuk ke dalamnya hasan, Nabi pernah melakukannya. Wa hadha huwa at-tahqiq fi annahu lam yadkhulha illa marratan wahidah. Bahwa Rasulullah SAW tidak memasukinya kecuali sekali itu saja. Kalau saja itu anjuran, maka tentunya Nabi akan melakukannya setiap datang ke Mekah, haji ataupun umrah, beliau akan memasukinya. Tetapi ternyata justru masuknya ketika amal fathi. Ketika haji, malah tidak memasukinya. Berarti itu adalah satu keutamaan tersendiri yang terpisah dari manasik haji atau umrah. Dan itu bukan sampai pada sunnah al-mu'akkadah. Karena sebagian ulama membedakan antara sunnah dengan sesuatu yang sifatnya hasan atau sesuatu yang sifatnya bagus gitu saja, atau dijuluki dengan fadilah. Berbeda antara keduanya. Kalau sunnah dianjurkan dan didorong untuk terus mengerjakannya. Ikhtilaful ulama, perselisihan para ulama. Al-jumhur ala jawazi salatin nafilah fil ka'batil musyarrafati wa fauqaha. Jumhur, kebanyakan para ulama, berpendapat bolehnya salat sunnah di Ka'bah, yang di dalam Ka'bah al-musyarrafah, atau di atas Ka'bah al-musyarrafah, illa ma haka an ibni Abbas, atau illa ma hukia an ibni Abbasin, kecuali apa yang dihikayatkan dari Ibn Abbas menyatakan tidak demikian. Wa innamal khilaf fi jawazil fardhi fiha. Terjadinya perselisihan adalah bagaimana kalau salat wajib. Baru terjadi perselisihan di antara para ulama. Wa fawqa sathiha wa mithliha al-hijr. Dan di atasnya atau di atapnya. Satah adalah atapnya. Kalau di atasnya, di atas sana. Para fuqaha sudah membahas sholat di atas Ka'bah dalam keadaan belum terbayangkan apa bisa sholat di atas Ka'bah. Ternyata beberapa perkara ditemukan di zaman kita, maka ketika seseorang berada di atas pesawatnya di atas Ka'bah, bagaimana dia sholat? Apakah boleh sholat di atas Ka'bah? Boleh. Atau di atas sesuatu yang lain. Barakallahu fikum. Maka dikatakan oleh jumhur boleh sholat sunnah. Terjadi perselisihan masalah kalau sholat wajib. Wa mithluha al-hijr. Demikian pula al-hijr yang dijuluki dengan Hijr Ismail. Hijr Ismail yang kalian lihat seperti garis lengkung di sebelah Ka'bah. Ini barakallahu fikum sebagai tanda bahwa dulunya Ka'bah itu sebesar itu. Sebesar itu. Kemudian karena kurangnya dana, kurangnya harta untuk membangun Ka'bah sebesar itu, akhirnya diperkecil. Yang hilang adalah Hijr Ismail. Yang hilang, berkurang adalah kamarnya Ismail. Maka dibikin tanda. Ingat Ka'bah itu segini besarnya. Barakallahu fikum. Nah kemudian hukumnya bagaimana? Kalau di dalam Hijr Ismail berarti apa? Mirip dengan di dalam Ka'bah ketika masih besar. Ketika belum semakin kecil, karena ketika dibongkar kemudian mau dibangun kembali ternyata kurang nafkah. Akhirnya dibuat seperti sekarang ini. Bagaimana ikhtilafnya mereka? Fadhahab al-Imam Ahmad wa Malik fil masyhur anhu ila annaha la tasah. Bahwasanya salat wajib di sana tidak sah. Apa dalilnya? Kalau salat sunnah boleh, salat wajib enggak boleh. Salat sunnah tentunya boleh karena Rasulullah SAW mengerjakannya dalam hadis yang kemarin. Salla rak'atain. Dan itu ditanya oleh Abdullah bin Umar dengan semangat belajarnya yang tinggi, masya Allah. Beliau bertanya, hal salla fihi Rasulullah? Apakah Rasulullah SAW salat di dalamnya? Dijawab, na'am bainal amudainil yamaniyain. Iya, beliau salat di antara dua tiang Yamaniyah ini. Barakallahu fikum. Bagaimana wajib? Karena tidak pernah mengerjakan wajib di dalamnya. Dan juga karena ucapan Allah Subhanahu wa taala, wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Karena ada perintah Allah, dimanapun kalian berada, hendaklah kalian menghadap ke Ka'bah. Kalau ada dalam Ka'bah, menghadap kemana? Disuruh menghadap ke Ka'bah. Dan ini tentunya perintah wajib pada salat wajib. Wal musalli fiha aw ala sathiha ghair mustaqbil jihatiha. Kata mereka, kata Imam Ahmad dan Imam Malik rahimahullah, rahimahumallah, semoga Allah merahmati keduanya. Kata mereka, orang yang sholat di dalam Ka'bah atau di atas Ka'bah, dalam artian fi sathiha, di atapnya Ka'bah, berarti dia tidak menghadap ke Ka'bah. Kecuali kalau dia di atapnya telungkup. Tahu telungkup ya? Tiduran, wajahnya ke bawah, baru menghadap Ka'bah. Itu pun bagaimana rukuknya, bagaimana sujudnya? Tidak bisa. Maka kata mereka, bahwa salat di atas Ka'bah, di dalam Ka'bah, kalau salat wajib, tidak boleh. Wa amman nafilah famabnaha ala takhfif. Adapun salat-salat sunnah, maka dibangun di atas keringanan. Di atas keringanan. Dalam safar, salat wajib harus turun dari kendaraan. Salat sunnah boleh di atas kendaraan. Demikian pula ini. Salat sunnah itu lebih diringankan daripada salat wajib. Fatajuzu fiha wa 'alaiha, maka boleh salat sunnah di dalamnya ataupun di atasnya. Wa bima ruwiya 'an Ibnu Umar anna an-nabiy sallallahu alaihi wa 'ala alihi wa sallam naha an yusalli fi sab'in. Juga karena apa yang diriwayatkan dari Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melarang seseorang untuk salat di 7 tempat. Al-mazbalah, al-majzarah, al-maqbarah, wa qari'ah, wal hammam, wa ma'atinil ibil, wa fawqa dhahri baitillah. Rawahu Tirmidzi. Tidak boleh salat di 7 tempat. Yang pertama mazbalah, tempat sampah. Wal madzarah, tempat pemotongan hewan. Wal maqbarah, kuburan-kuburan. Wa qari'ah, di tengah jalan. Atau di persimpangan jalan. Wal hammam, di tempat buang hajat. Wa ma'atinil ibil, di tempat mendekamnya unta, karena kata Nabi itu adalah tempat syaitan di dalam hadis lain. Wa fawqa dhahri baitillah, dan di atas atap baitillah. Demikian diriwayatkan oleh Tirmidzi. Wa dhahabal imaman, ini pendapat pertama ya. Apa dalilnya? Dua dalil. Satu ayat, satu hadis. Ayat yang dipakai adalah haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Kemanapun kalian menghadap atau kemanapun kalian berada, saya ulangi, dimanapun anda berada, maka sholatlah dengan menghadap Ka'bah. Baik, berarti wajib sholat yang wajib menghadap Ka'bah. Baik, yang kedua hadis tentang 7 tempat. Yang ketujuhnya adalah dhahri baitillah. Wa dhahabal imaman, adapun dua imam yang lain, Abu Hanifah wa Syafi'i, ila sihhatil faridah fiha wa fawqaha. Beliau-beliau berpendapat sahnya salat di dalam Ka'bah ataupun di atas Ka'bah, salat wajib ataupun salat sunnah. Wa kadzalika fil hijr, Demikian pula fil hijr, hijr Ismail. Wadaliluhum, dalil mereka ala dhalika salat Nabi SAW fiha. Dalil mereka adalah salatnya Nabi di dalamnya. Walaupun beliau salat sunnah, tetapi pada dasarnya semua salat harus menghadap kiblat. Tetapi toh Nabi mengerjakan salat sunnah di dalam Ka'bah. Itu pertama. Wa matabata fi haqqin nafli yuthbit fi haqqil fardi bila farqin illa bidalil. Wala dalil. Kata beliau, kata mereka, beliau-beliau, apa yang sabit hukumnya, apa yang merupakan perkara yang memang harus di dalam salat sunnah, demikian pula sabit dalam salat wajib. Apakah salat sunnah boleh enggak berwudu? Boleh dalam keadaan tidak tahir? Ya enggak boleh. Katanya diringankan. Ya iya, memang salat sunnah lebih ringan. Tetapi syurutus salah tidak berbeda antara salat sunnah salat wajib. Kita contohkan tadi bersih dari najasa. Wajib pada salat sunnah, wajib pula pada salat wajib, pada salat fardu. Bagaimana menutupi aurat? Salat sunnah boleh terlihat auratnya, tidak boleh juga. Berarti apa yang sabit pada salat sunnah, sabit pula pada salat wajib. Barakallahu fikum. Demikian pula menghadap kiblat. Wajib pada salat sunnah, wajib pula pada salat fardu. Kecuali kalau ada dalil khusus. Apakah ada dalil khusus yang membedakan antara sunnah dengan wajib, salat sunnah dengan salat fardu pada masalah menghadap kiblat, istiqbalul kiblah? Wala dalil, enggak ada dalil yang membedakan. Walau salim istidlaluna bil ayah ala adami sihhatil fardhi lakana dalilan ala adami nafilati aidan. Kata mereka, kalau saja istidlal kita salima, lau salima istidlaluna bil ayah, kalau kita terima, kalau kita anggap benar pendalilan dengan ayat tadi, fawallu wujuhakum syatrah, hadapkan wajahmu kepadanya, maka kalau tidak sah pada salat fardu, maka tidak sah pula pada salat wajib. Baik. Kalau ada mustahatul fard, lakana dalilan ala adamin nafilati aydan. Tentunya pada salat sunnah pun tidak sah. Wa amma hadis Ibn Umar, adapun hadis Ibn Umar, lau sahha, lakana amanil faridati wan nafilah. Kalau sahih, maka akan berlaku pada salat sunnah dan juga salat wajib. Perhatikan hadisnya. Apakah dia mengatakan salat sunnah atau salat wajib? Am. Wal musalli dikatakan dengan kalimat, dengan hadis, naha an yusalli salata madha? Nafilah awil fard? La yata'ayyan. Beliau tidak menegaskan salat sunnah atau salat wajib. Tidak boleh salat di kuburan. Salat sunnah bagaimana? Ya termasuk. Tidak boleh sunnah, tidak boleh sholat di tempat sampah. Wajib apa sunnah? Ya dua-duanya. Enggak boleh sholat di tempat penyembelihan kambing, sapi. Yang wajib apa yang sunnah? Ya dua-duanya. Enggak boleh sholat di tengah jalan mengganggu orang lewat. Yang wajib apa yang sunnah? Ya dua-duanya. Kenapa ketika terakhir wa ma'atinil ibn, ketika terakhir wa fawqa dhahri baitillahil haram, dan di atas Ka'bah, kok yang wajib saja, yang sunnah boleh? Kaif? Idzan al-istidlal ghair salim. Mengapa? Karena itu am. Maka kita tanyakan, dan tentunya yang meluruskan bukan kita, tetapi Imam Syafi'i dan yang bersamanya, dan Abu Hanifah dan yang bersamanya, menyatakan in salim istidlal, kalau memang pendalilan itu dibenarkan, maka tidak sah pada kedua-duanya, yang wajib maupun yang sunnah. Pendalilan dengan hadis lau sahha, kalau hadis itu sahih, kalau hadis itu sahih, lakana aman lil faridati wan nafilah, niscaya mencakup larangannya yang fardu dan juga yang nafilah. Walakin da'afahu, tetapi didhaifkan oleh mukharriju yang mentakhrijnya sendiri mengatakan hadis ini lemah, yaitu Tirmidzi. Jadi Tirmidzi setelah meriwayatkan, rawahu Tirmidzi wa dha'afahu, beliau mendhaifkan. Wa qala al-Bukhari, Imam Bukhari rahimahullah menyatakan fihi rajulun matruk, pada hadis itu ada seseorang yang matruk al-hadis, ditinggalkan hadisnya, ditinggalkan riwayatnya, dan itu min qismi dha'if, termasuk jenis dhaif. Taib wastadallu bihadis, golongan kedua ini juga berdalil, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, Nabi menyatakan dijadikan untukku bumi sebagai tempat salat dan bahan untuk bersuci. Masjidan wa tahura, masjid tempat sujud. Tahur artinya bisa dipakai taharah, bisa untuk tayammum. Asyahid pada kalimat ju'ilat liyal ardu masjida, bumi dijadikan untukku sebagai masjid. Baik, berarti di mana saja, setiap jengkal bumi ini semuanya masjid, semuanya tempat sujud, dan semuanya sah kamu salat di atasnya, kecuali yang dikecualikan. Kecuali yang dikecualikan dalam dalil. Yang dikecualikan dalam dalil, dalil yang sahih. Adapun dalil tadi dhaif. Yang sahih yang mana? Yang sahih ada beberapa hadis. Di antaranya hadis ma'atinil ibil yang kata Nabi itu adalah tempat syaitan, maka jangan salat padanya. Demikian pula qari'ah yang mengganggu orang lewat. Demikian pula kuburan, tidak boleh salat yang ada sujudnya, ada rukuknya. Pernah Rasulullah SAW salat di kuburan, bukan salat yang ada rukuknya, yang ada sujudnya. Beliau salat jenazah, tidak ada rukuknya, tidak ada sujudnya. Demikian pula al-mazbalah wal-mazzarah. Dari sisi mana? Dari sisi najasahnya, atau dikhawatirkan najasah padanya. Ada bangkai di sana, atau ada darah di sana. Daman masfuha, dam darah yang memancar. Barakallahu fiikum ala kulli hal. Sedangkan fauqa dhahri bait hanya disebut di sini, dan hadis dhaif. Wal ka'bah al musharrafa awla al ardi bidhalik. Kalau dikatakan ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, dijadikan untukku bumi sebagai tempat sujud, sebaik-baik bumi adalah tanah haram, dan sebaik-baik tanah haram adalah masjidil haram, dan sebaik-baik masjidil haram adalah Ka'bah. Bagaimana mungkin dilarang salat padanya? Mafhum? Taib. Hanya saja barakallahu fikum, kalau salat jamaah imamnya tidak di dalam Ka'bah. Kalau engkau dalam Ka'bah berarti engkau menyelisih imam. Wahakadha fil hijr. Demikian pula pada al-hijr, karena itu dianggap di dalam Ka'bah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Mana yang rajih? Yang pertama apa yang kedua? Hah? Ka'annahu hu. Hah? Sepertinya wallahu ta'ala alam yang kedua lebih rajih. Barakallahu fikum. Pertama, dalil yang pertama dhaif. Yang kedua, bahwasanya kalaupun sahih itu adalah am. Demikian pula kalimat haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah adalah perintah untuk seluruh salat kalian, yang wajib maupun yang fardu, yang wajib maupun yang sunnah. Tidak bisa dibedakan kecuali dengan dalil, sedangkan tidak ada dalil yang membedakan antara keduanya. Walhamdulillah rabbil alamin. Ini menunjukkan apa? Bukan kitab ta'assub Hambali. Iya kan? Sekarang yang rajih yang mana? Ucapan Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Justru pendapatnya Imam Ahmad dan Imam Malik marjuh. Yang rajih pendapatnya Abu Hanifah dan Imam Syafi'i rahimahumullah. Babu tawaf wa adabuhu. Babu tawafi wa adabihi. Bab tentang tawaf dan adab-adab tawaf. Mulai kita berkait atau masuk ke dalam pembahasan haji atau umrah. Al-hadis al-ishrun ba'da al-mi'atain, hadis yang ke-20 setelah 200. 220. An Umar radhiyallahu ta'ala anhu annahu jaa'a ila al-hajar al-aswad wa qabbalahu wa qala inni la a'lamu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa'u walaula anni ra'aytu an-nabiyya sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam yuqabbiluka ma qabbaltuk. Diriwayatkan dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu bahwa beliau pernah datang ke Hajar Aswad dan kemudian menciumnya. Kemudian berkata, "Inni la a'lamu, sesungguhnya aku tahu engkau ini hanya batu. La tadurru wa la tanfa, engkau tidak bisa menentukan takdir baik takdir buruk." Sengaja setiap ada kalimat la tanfa wa la tadur, saya terjemahkan tidak bisa menakdirkan kebaikan dan keburukan. Hah? Mengapa? Untuk meluruskan pemahaman agar jangan sampai salah faham. Sebab ketika seseorang menyampaikan bahwa Nabi itu manusia, la taduru wa la tanfa, orangnya marah. Tidak bermanfaat, tidak memberikan mudarat. Nabi dibilang tidak bermanfaat, banyak manfaatnya. Kamu salah memahami, jangan ngomong seperti itu. Itu keliru. Maknanya la tanfa wa la tadur tidak menentukan takdir baik, takdir buruk. Yang menakdirkan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Mafhum? Jayid? Sehingga yang diibadahi hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena malaikat, ataupun manusia, ataupun benda apapun, enggak ada yang bisa menakdirkan kebaikan, enggak ada yang bisa menakdirkan keburukan. Artinya Hajar Aswad bukan Tuhan, bukan ilah, bukan sesembahan. Kita menyembah Allah subhanahu wa ta'ala karena dialah yang yanfa' wa yadur, yang menentukan kebaikan dan keburukan. Adapun batu, Hajar Aswad, ya Hajar Aswad, walaupun memiliki kemuliaan-kemuliaan, tetap dia adalah makhlukun marbub, makhluk yang diciptakan, marbub yang dikuasai oleh Allah, mamluk yang dimiliki oleh Allah, tidak bisa menentukan kebaikan dan keburukan. Maka kita menciumnya iqtida'an bin Nabi. Kita menciumnya karena kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walaula anni ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu kama qabbaltuk. Kalau saja aku tidak melihat engkau, melihat Nabi mencium engkau, aku pun enggak akan menciummu. Saya ulangi kalimat terakhir. Laula anni ra'aytu an-nabiyya, kalau saja aku tidak melihat Nabi yuqabbiluka, menciummu, maqabbaltuka, aku pun enggak akan menciummu. Al-ma'na al-ijmali, maknanya secara ringkas, al-amkinah wal-azminah wa ghayruha min al-asyya' la takunu muqaddasah mu'azzamah ta'dhima 'ibadatillah li dhatiha wa innama yakunu laha dhalika bisyar'in. Kata beliau, kata pensyarah Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah, bahwa tempat-tempat, waktu-waktu, benda-benda dan lain-lainnya dari segala perkara tidak dianggap suci, tidak dianggap mulia, diagungkan sebagai ibadah kepada Allah karena zatnya, kecuali tidak karena zatnya, kecuali karena syariat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pahami dengan baik. Kalau agak ragu saya ulangi. Kata-katanya yang tepat. Bahwa tempat-tempat, waktu-waktu, dan lain-lain dari segala benda tidak dimuliakan, disucikan karena zatnya sendiri, tetapi karena perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala, karena syariat dari Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Artinya ketika tempat suci dikatakan suci karena Allah mensucikannya. Taib. Demikian pula Hajar Aswad dimuliakan dan Nabi menciumnya karena disuruh oleh Allah dan disucikan oleh Allah dan juga dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka tidak bisa kita menentukan satu batu kemudian kita jadikan sebagai batu suci. Tidak bisa. Kecuali harus ada ayat yang turun atau hadis Rasulullah SAW menyatakan bahwa ini batu yang suci. Tak ada. Tidak bisa. Lu berarti ini yang keramat-keramat ini, pohon dan batu adalah itu bukan tempat suci? Sama sekali bukan. Tidak bisa dikatakan suci, enggak bisa dikatakan muqaddas, mu'azzam, kecuali dengan syariat Allah, dengan Quran, dengan sunnah, dengan dalil dari Quran dan sunnah dari Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Walihada jaa Umar bin Khattab. Oleh karena itu, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika mencium Hajar Aswad bainal hajid, di antara orang-orang yang haji, alladzina hum hadithu ahd bi'ibadatil asnami wa ta'dhimiha, karena Umar waktu itu menciumnya di tengah-tengah para hajij, jamak dari haj, bisa hujjaj, bisa hajij, yang di tengah-tengah orang-orang haji, alladzina hum hadithu ahdin bi'ibadatil asnam, yang mereka ini masih dekat waktunya dengan penyembahan berhala. Dengan kata lain, orang-orang yang baru masuk Islam, yang kemarin masih menyembah berhala, masih menyembah batu, masih menyembah patung-patung berhala, masih menyembah tonggak-tonggak Latta, masih menyembah tonggak-tonggak Uzza dan kuburan Latta, dan batu-batu seperti batu Aqiq Ahmar yang dibawa dari Syam yang dijuluki Hubal. Semuanya batu. Barakallahu fiikum. Ketika masuk Islam, haji, melihat Umar mencium Hajar Aswad, kira-kira apa yang ada di pikiran mereka? Dikhawatirkan. Orang-orang baru masuk Islam tadi akan berpikir, kemarin kita memuliakan batu, gak boleh. Kok sekarang memuliakan batu lagi? Kemarin kita gak boleh memuliakan satu batu Aqiq Ahmar yang lebih menyala, merah. Ini hitam. Mengapa? Maka Umar pun mengucapkan kalimat tadi di tengah-tengah mereka. Aku tahu engkau adalah batu, tidak bisa menentukan takdir, enggak punya kekuasaan dan bukan Tuhan. Tetapi karena engkau dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala mulia dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memuliakan engkau dengan menciumnya, maka aku pun menciummu. Berarti dimuliakannya Hajar Aswad karena syariat dari Allah dan Rasulnya. Berarti kepada siapa ibadahnya? Kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dialah yang memerintahkan dengan kalimat fawallu wujuhakum syatrah. Kita tidak menyembah Ka'bah, kita tidak menyembah Hajar Aswad, kita menyembah Allah Subhanahu wa taala yang menyuruh untuk salat kita menghadap Ka'bah. Artinya salat kita kalau tidak ada kiblat akan kacau, menghadap kemana saja tidak jelas. Maka disatukan oleh Allah arahnya. Semua arahnya harus ke Ka'bah. Adapun menyembahnya tetap Allah. Fa'budu Rabb hadzal bait. Fa'budu Rabb hadzal bait, kata Allah dalam surat Al-Quraisy. Beribadahlah kepada Rabbnya Ka'bah ini. Rabb hadzal bait. Fabayyana annahu ma qabbala hadzal Hajar Aswad wa'adhamahu min tilqa'i nafsih. Maka Umar pun menerangkan pada mereka, aku melakukan ini bukan pilihanku sendiri, bukan aku sendiri yang menentukan. Auli annal hajar yahsul minhu naf'un wa madarrah, bukan berarti batu tadi bisa memberikan manfaat dan madarrah. Kalau kita menciumnya, batu tadi memberikan kita nasib baik. Kalau kita tidak menciumnya, batu tadi akan memberikan kita nasib jelek. Tidak, batu tidak menentukan apa-apa. Wa innama hiya ibadatun, sesungguhnya itu hanya ibadah, talaqqaha minal musyarri', ibadah yang diterima dari yang mensyariatkan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam biiznillah, dengan izin Allah. Faqad ra'ahu yuqabbiluhu faqabbalahu, Umar melihat Rasulullah SAW menciumnya maka beliau pun menciumnya, ta'assiyan wattiba'an, sebagai ta'assiyan, meneladani beliau, dari kata uswah, ta'assi, uswatun hasanah, wattiba'an, dan mengikuti. La ra'yan wabtida'an, bukan karena pendapat sendiri, bukan karena mengada-ngada. Barakallahu fikum. Demikian makna ringkasnya Insyaallah kita ambil faedahnya pada pertemuan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.